Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwatani wa rahmani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan ta'liq dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Di halaman 89, Qadariyah membuat permisalan dengan orang yang memerintahkan orang lain dengan satu perintah, maka dia tidak boleh tidak harus melakukan ayat alamaya gunun makmur atau bila fi'lihi. Dan dia melakukan sesuatu yang melakukan perkara yang menyebabkan orang yang diperintahkan lebih mudah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, semacam berwajah ceria, watolampah dan wajah ceria, kemudian menyiapkan sandaran dan tempat duduk dan semacam itu. Catatan dan kaki, bishr, al-bishr artinya talqul wajhi, yaitu wajah yang ceria. Wal murad min hadhihi al-umuri annaha kinayatun an i'anatil ma'muri lima umira bihi. Yang dimaksudkan dari poin-poin ini adalah kinayah, ungkapan atau metafor dari membantu orang yang diperintahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan masyakah darinya. Fakodariyah tuturitu, maka kodariyah ingin antubarhin, mendatangkan buruhan anal amir, bahasanya orang yang memerintahkan memiliki kewajiban ayaf alam melakukan ulama segala perkara yang perkara tersebut yu'inul ma'mura, yu'inul bil ma'mura, membantu orang yang diperintahkan. Dan apa yang dikatakan oleh Qadariyah laisa bimutawat, mutawat itu berlaku dalam semua kasus. Kaidah mutawat artinya semua kasus apapun bisa telah padanya kaidah tersebut. Fijam iswa, dalam semua kasus, bagaimana akan datang penjelasannya. Catatan kaki dua, tadi apa? Fiyukalu lahum hatayikun ala wajahain. Maka kita katakan pada Qadariyah bahasanya ini ada dua macam-macam. Yang kedua, ayakun al-amir, ya orang yang memerintahkan berpandangan bahwasanya membantu orang yang diperintahkan itu adalah maslahat baginya. Kal amir bil ma'ruf, contohnya amar ma'ruf. Wa ita'ana al-ma'mur ala bir wa taqwa, jika dia membantu orang yang diperintahkan melakukan kebaikan dan taqwa, fa innahu qad alima, maka sungguh dia telah mengetahui bahwasanya Allah akan memberikan bantu ganjaran kepadanya karena bantuannya, karena melakukan ketaatan. Wa anna fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Catatan ke kedua, qad yastabihu, terkadang rancu poin yang pertama dengan poin yang kedua. Sebenarnya tidak ada kerancuan, karena maksud dari maslahat dalam poin yang pertama adalah manfaat duniawi atau manfaat langsung bagi yang memerintahkan. Wal maksud, sedangkan yang dimaksud maslahat di wajah asani adalah manfaat akhirat. Natsawab ganjaran dan mendapatkan al-ujur ganjaran, sebagaimana jelas wadhih dan jelas dari contoh-contoh yang disampaikan. Wabillahi taufiq. Kemudian catatan kaki tiga, innal mal ayatam yunani yakulu yaqtuluka fakhud inni laka minan nasihin. Fahada, maka orang ini maslahatuhu, maslahatnya adalah memerintahkan Musa alaihissalam untuk keluar dari kota Mesir tidak tanpa membantunya untuk berangkat keluar. Karena jika dia membantu Musa untuk meninggalkan Mesir, maka kaumnya akan menimpakan mudharat kepadanya. Hadal wajahu, catatan kaki, hadal wajahu, penjelasan ini, alladzi bihi dengannya, yatabayan jelaslah kesalahan qadariyah. Idma qa'aduhu, karena kaidah yang mereka buat, qa'aduhu, qa'idu membuat kaidah, taka'id, taka'id itu membuat kaidah. La yataridu bijamini suwari, ternyata tidak berlaku dalam semua kasus. Nih, kalau atasnya sampai mana? Wal maksud. Catatan kaki satu. Wa idza qila inna Allah amara al-ibad bima yuslihuhum. Jika dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan hamba dengan hal-hal yang memperbaiki hamba, yang maslahat bagi hamba. La yalzam min dzalika, maka tidaklah harus dari hal itu Allah membantu hamba untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Catatan lagi satu. Bila qala qadirun idza kana fi ilmi llahi sabiqi sabiqi anna abalihim anna abalah bin lahabin lahabin lan yu'mina falimadha amarum bi imani ilam qabla hadha anna al-iradata wal amra asyariyaini ismani al-awalu iradatun haqiqiyatun wahya lati yakunu ma'aha arido wa tolak yakunu ma'aha arido wa tolak wahya iradatu ta'ati miman alimallahu imtisalahu lil amri fa amruhu ta'ala abba baklin bil imani wa iradatahu ta'ala minhu al imana kana min hadal babi asani al iradatu al-lafliyatu wahya iradatu ma yadlubuhu allahu bil amri wa yarduhu wa yuhibbuhu mimman 'alima annahu la yamtathilu lil amri wa amarahu ta'ala bi abi lahabin bil imani min hadzal babi ay al amru wal iradatu lafziyatu la al haqiqiyatu fa idza 'arafna hadza natawassalu ila ma'rifati jawab dzalika su'ali anna allaha amara man amara bil imani mimma alima minhum ala yu'minu min ajli iqamatil hujjati alaihim idil ilmu sabiqu laisa huwa hujjatullahi ala nasi balil hujjatu allati wadu'ahum allahu wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulat wallahul muwafiqu lisawabi. Nah, jika ada yang bertanya, jika dalam ilmu Allah yang terdahulu tanpa awal bahasanya Abu Lahab tidak akan beriman, kenapa Allah perintahkan Abu Lahab untuk beriman? Maka katailah sebelum kita jawab pertanyaan ini, kehendak dan perintah syar'i ada dua macam. Irodat kehendak yang hakiki, yaitu allati yakunu ma'aha, yang ada bersamanya ridha dan perintah. Itulah keinginan untuk taat mimma dari orang-orang yang Allah tahu kalau orang tersebut akan mentaatinya, mentaati perintah. Maka perintah Allah Ta'ala kepada Abu Bakar untuk beriman dan kehendak Allah dari Abu Bakar untuk beriman, ini adalah termasuk kategori yang pertama ini. Dan iradah lafziyah, wa ya iradatu ma yatlubullah bil amri, itulah keinginan mayat labullah, apa yang Allah perintahkan diambil dengan perintah Allah ridai dan Allah sukai. Namun perintah tersebut ditujukan miman kepada orang yang Allah tahu orang tersebut tidak akan melaksanakan perintah. Maka perintah Allah Ta'ala kepada Abu Lahab untuk beriman itu jenis ini. Artinya itu perintah dan kehendak yang lafzi bukan hakiki. Maka jika kita telah mengetahui hal ini, natawassalu, kita bisa sampai kepada pengetahuan tentang jawaban pertanyaan ini, yaitu sungguh Allah memerintahkan orang yang Allah perintahkan untuk beriman mimma alima, yaitu satu hal yang Allah telah ketahui dari mereka bahasanya mereka tidak akan beriman. Maka kenapa tetap Allah perintahkan? Min ajli iqamatil hujjah alaihim, dalam rangka iqamatil hujjah. Idil ilmu sabiq, karena ilmu yang terdahulu, yang azali itu tidak menjadi hujah Allah di atas, di hadapan manusia. Bahkan hujah yang Allah letakkan adalah firman-Nya, kami tidak akan mengadab seseorang sampai kami mengutus rasul kepadanya. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Kemudian catatan kaki kedua, la siyama wa inda al-qadariyah, lebih-lebih lagi menurut qadariyah, la itir ayu'ina adan ala ma bihi yasiru fa'ilan. Nah, hadza huwa muqtaduhum anna Allah la yahdi dhalalan wa la yahdi muhtadiyan kama sayati insyaallah. Wa hum ma'adhalika yaquluna la yahdha ayyuhina abda ala fi'li al-ma'muri kama mara qariban. Nah, ya Qadariyah punya anggapan bahasanya la yahdi ayyuhina ahadan, Allah tidaklah mampu untuk menolong seseorang alama bihi yasiru fa'ilan, untuk melakukan sesuatu hal yang betul-betul akan dilakukan oleh seorang manusia. Ya, maka dikomentari di catatan kaki, inilah akidah mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, tidak pula menyesatkan orang yang mendapatkan petunjuk. Karena menurut dari yang manusia bebas dengan perbuatannya, Allah tidak campur tangan dengan perbuatan manusia, karena manusia menciptakan perbuatannya. Sebagaimana akan datang insya Allah, wahum ma'adalik. Namun anehnya, ini ada unsur kontradiktif. Wahum ma'adalik, namun mereka bersama dengan hal itu, mereka mengatakan tidak boleh tidak Allah harus membantu hamba untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kamama wakoriban, sebagian hamba baru saja lewat. Kita baca, Allah harus membantu hamba untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan. Di sisi yang lain, Allah tidak ngasih petunjuk orang untuk mendapatkan, Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang ya mendapatkan hidayah. Nah, kembali ke atas. Wal maqsudu annahu yumkinu fi haqqil makhluqil hakim ay ya'muru ghayrahu bi amrihi wa la yu'ninuhu 'alayhi, fal khaliqu awla bi imkani dhalika fi haqqihi ma'a hikmatihi. Faman amarahu wa 'anahu 'ala fi'li al ma'mur kana dhalika al ma'mur bihi wa ta'allaqa bihi khalquhu wa amruhu إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولفصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. نعم. Maksud dan intinya, satu hal yang mungkin fihakil makhluk untuk makhluk yang bijak, mungkin saja dia perintahkan orang lain dengan satu perintah dan dia tidak membantunya, dan itulah guru yang baik. Misalnya kerjakan tugas halaman sekian, cuma nyuruh saja, gak dibantu, jadi tolong. Kalau ditolong malah gak pinter-pinter, malah guru yang hakim, ya sudah, biarkan murid berlatih. Falqalat aula, demikian di dunia manusia, maka Allah itu lebih utama. Biimkani dzalik, mungkinnya hal tersebut untuk Allah. Ma hikmatihi, karena Allah adalah zat yang hakim, yang maha bijaksana. Faman amarahu wa anahu, siapa yang Allah perintahkan sekaligus Allah bantu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, karena dzalikal ma'mur bihi, maka apa yang diperintahkan tersebut qata'alaqa bihi khalquhu, melekat padanya ciptaan Allah dan perintah Allah. Insaan pembuatan, wal khalqan penciptaan, wa mahabbatan dan rasa cinta. Fakana maka hal tersebut al-ma'mur itu satu hal yang diinginkan dari sisi penciptaan dan diinginkan dari sisi perintah. Wa malam yu'inhu dan orang yang tidak Allah tolong untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, maka kana dzalikal ma'mur, maka apa yang diperintahkan tersebut adalah perkara yang berkenaan dengan perintah Allah namun tidak berkenaan dengan, tidak berkaitan dengan penciptaan Allah. Li adamil hikmah, karena memang tidak ada hikmah yang mengharuskan hal tersebut melekat berkaitan dengan penciptaan Allah, dengan al-khalqi bihi, penciptaannya. Dan bahkan akan terwujud hikmah yang mengharuskan li khalqi didihi, untuk diciptakannya kebalikannya. Nah, catatan lagi. Catatan kaki bawah 3 ya? Halaman 90 Pak. Hai Astama'at Istama'atil Istama'atil Iradatu Al-Qawliyatu Al-Qawliyatu Wadhalika anna allaha A'nihi A'anahu Fa'i'anatuhu Fa'i'anatahu ta'ala Al-Khalquhu Li-Khalqihi Ta'ni Ijadash Ijadash Syai'in Wataku Wataku Ni Wataku Ni Wataku Ni Wataku Ni Wataku Amara bidzalikal ma'muri wa qawluhu insya'an al-iradatu al-qawniyatu wa qawluhu mahabbatan mahabbatan al-iradatu al-asyariyatu wa qad sabaqa biya daya bayanan bayanu hadha bil bitafsili. Nah, artinya istama terkumpul irodah khalqiyah sama dengan irodah kauniyah. Padalika dan hal tersebut anallah sunya Allah membantunya. Maka ketika fi'ayna tahu ta'ala al-khalqi, ketika Allah membantu makhluknya, ta'ni artinya idadashay, Allah mewujudkannya, watakwin, dan membentuknya. Demikian juga irodah amriyah atau syariyah. Dikauni ta'ala, karena Allah ta'ala memerintahkan hal tersebut. Insya'an ini sama dengan irodah kauniyah, mahabbatan itu sama dengan irodah syariyah. Ya, maka faman amarahu, maka apa ya, maka orang yang Allah perintahkan dan Allah bantu dia untuk melakukan hal yang diperintahkan tadi, maka ini sebabnya adalah karena hal yang diperintahkan itu ta'alaqa bihi khalquhu wa amruhu. Ta'ala qabi khalquhu ay ta'ala qabi iradah kauniyah wa amruhu, artinya iradah syariah, karena memang terkumpul padanya, terkumpul pada orang tadi iradah syariah dan iradah kauniyah. Insya'an wa khalqan, ini iradah kauniyah, wa mahabbatan iradah syariah. Maka dia adalah muradan, diinginkan, artinya ada iradah min jihatil khalqi, penciptaan, yaitu iradah kauniyah. Pemuradan, dan dia mengandung iradah min jihatil amri, iradah amriyah, sama dengan iradah syariyah. Ya, maka orang yang Allah orang Allah perintahkan untuk beriman dan dia beriman, maka hal ini disebabkan karena pada di orang tersebut ada iradah syariyah dan iradah kauniyah. Wa malam yu'ninhu ala fi'lil ma'mur, dan orang yang tidak Allah bantu untuk mewujudkan apa yang diperintahkan, Allah tidak bantu dia untuk beriman, Allah perintahkan dia untuk beriman namun tidak Allah bantu, maka karena yang melekat pada diri orang tersebut adalah amruhu, iradah syariah, dan tidak melekat padanya khalquhu, yaitu iradah kauniyah. Kenapa? Di adam hikmah, karena ada hikmah yang mengharuskan bahasanya melekat pada orang tersebut al-khalqu bihi iradah kawaniyah. Wali khusulil hikmah, dan akan terwujud hikmah yang mengharuskan diciptakannya kebalikan darinya, kebalikan dari iman, yaitu kekafiran. Maka terciptanya kekafiran pada orang tersebut itu mengandung hikmah. Nah, وعدم الخيانة قد رضي عدم الخلق في ذلك المأمور. فالله أمر أبا لهب بالإيمان، لكن حفظت الحكمة أن يوجد الضد الذي هو الكفر. فبإرادة الشرعية بقيت، وبإرادة الكونية بالإيمان تخلقت. فوجود الكفر لأبي لهب ينافي وجود الإيمان له. نعم، artinya وجد dijumpai irada syariah karena Allah memerintahkannya, akan tetapi takhallafat, tidak ada irada kauniyah. Dikauni karena Allah tidak membantunya. Wa adamu li'ana, dan ketika Allah tidak membantu tak tadi, maka itu berkonsekuensi Allah tidak menciptakan hal yang diperintahkan. Maka Allah memerintahkan Abu Lahab untuk beriman. Lakin akan tetapi hikmah mengharuskan yang terwujud adalah kebalikan dari iman, yaitu kekafiran. Maka dalam ini irada syariah masih tetap ada, namun irada kauniyah untuk adanya iman takhallafat tidak ada. Fawujudul kufri, maka adanya kekafiran pada Abu Lahab yunafi, itu bertentangan dengan adanya iman lahu bagi Abu Lahab. Nah, kembali ke atas. Wa khalqu ahadid, wa khalqu ahadid di dai ini yunafi khalqat diddil akhiri. Diddil akhiri, fa inna khalqa mardi alladhi yahsala bihi dhillul abdi li rabbihi wa da'awa wa du'auhu wa taubatuhu wa takfiru khotoyahu wa yarku bihi qalbuhu wa yadahadu anhu al kibriyahu wal azamatu wal adawanu udwanu yudadu khalqasihati alladhi la tahsulu ma'aha hadihil masyaliku. Walidhalika kana khalqu zalmi al-zalimu alladhi yahsulu bihi lil madlumi min jinsi ma yahsulu bil mardi. Yudadu khalqu adalahu adlihi alladhi la yahsulu bihi hadihil masalihu. Wa in kanat maslahatahu huwa fi an ya'dila. Nah, wa khalqu, dan terciptanya salah satu dari dua hal yang bertentangan, itu meniadakan penciptaan pasangannya. Kalau Allah ciptakan iman pada seorang hamba, ya berarti tidak ada penciptaan kekafiran. Kalau Allah ciptakan padanya di sini sakit, maka berarti tidak ada padanya penciptaan sehat. Maka terciptanya sakit, dan dengan sakit itu terwujudlah seorang hamba itu akan menghinakan diri pada Tuhannya, berdoa merengek-rengek kepada Tuhannya, bertobat, menghapuskan kesalahan, melembutkan hatinya, menghilangkan kesombongan, wal'adzamah dan kebesaran, wal'udwan dan pemusuhan. Maka itu bertentangan dengan penciptaan sehat. Sehat yang tidak akan terwujud bersama kondisi yang sehat, sejenis dengan apa yang terwujud karena sakit. Walidzalika, oleh karena itu, maka adalah terciptanya kezaliman orang yang zalim. Alladzi yahsulu bihi, yang terwujud gara-garanya bagi orang yang terzalimi, sejenis apa yang terwujud gara-gara sakit. Yudhatu itu berkebalikan dengan terciptanya keadilan. Di mana kalau adilan, keadilan yang ada tidak akan terwujudlah maslahat-maslahat di atas. Baikkanat maslahatu, meskipun masalahnya itu sendiri adalah adil itu sendiri. Nah. Tafsir hikmatillahi azza wa jalla fi khalqihi wa amrihi ya'jisu an ma'rifatihi uqulul bashari wal qadariyatu dakhalu fi ta'lil ala tariqatin fasidatin nasallu wa fiha bi khalqihi wa lam yusbitu hikmatan ta'udu ilayhi. Nah. Maka rincian hikmah Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan dan perintahnya satu hal yang tidak mampu diketahui oleh akal manusia. Dan qadariyah mereka masuk dalam masalah ta'lil, pencarian ilah dalam perbuatan Allah, itu mereka masuk melalui jalan yang rusak. Yaitu apa jalannya? Mereka samakan Allah dengan makhluknya. Kata di Allah harus membantu. Allah harus membantu. Itu maka Allah disumpahkan dalam makhluk. Kalau menolong orang lain, ya dibantu. Tidak hanya sekedar disuruh. Walam yuthbitu, kemudian tariqah fasidah yang kedua adalah mereka tidak menetapkan adanya hikmah yang kembali kepada Allah. Ini ada dua hal ini. Selanjutnya catatan lagi. Kalau muhabib Syekh Yasin rahimahullah, al-hikmatu fi khalqi anna Allah khalaqa jami'al makhluqati bi ahsani nizamin wa rattabaha akmala tartibin wa a'ta kulla makhluqin khalqahu al-la'iqa fala yara ahadun fi khalqillahi khalalan wala naqsan wal hikmatu fi amri inna Allah syara'a asy-syara'i'a wa anzal al-kutuba wa arsala rusula li umurin a'zamuha li ya'rifahu ibaduhu wa ya'buduhu fa ma'rifatullahi wa tauhiduhu at-tariqu al-wahidu al-musilu ila al-na'imi al-abadi. Nah, hikmah dalam penciptaan Allah, sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluk dengan ketentuan yang paling bagus. Wartabah dan Allah tata makhluk dengan penataan yang paling sempurna. Allah berikan setiap makhluk khalqahu, penciptaannya yang layak baginya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat pada ciptaan Allah terdapat khalal, error, wa naqsan atau kekurangan. Tidak ada error, tidak ada kekurangan. Adanya sempurna. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Mulk. Kemudian hikmah dalam perintah Allah, Allah syariatkan sebuah syariat, Allah turunkan berbagai kitab suci, Allah utus para rasul untuk sejumlah hikmah dan tujuan. Yang paling utama adalah supaya dikenal oleh hamba-hambanya, kemudian para hamba menyembahnya. Maka mengenal Allah dan mengesahkan Allah adalah jalan satu-satunya yang mengantarkan kepada nikmat yang abadi. Ini catatan di berikutnya. Yutlaku ala al-mutazilati annahum musyabihatullahi bifadli wadhalika annahum awjabu ala rabbihim subhanahu wa ta'ala ma awjabuhu ala al-abdi ma haramu alaih subhanahu ma haramu ala al-abdi fama hasuna minal makhluki hasuna minal khaliki wama qabuha minal makhluki qabuha minal khaliki. Nah, yutlaq alal mu'tazilah, maka mu'tazilah diberi sebutan annahum musyabbihatullah bil khalqihi. Ini sebutan untuk mu'tazilah, mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa dzalika tersebut dikarenakan di antara akidah mu'tazilah mereka mewajibkan terhadap Tuhannya Subhanahu wa ta'ala apa yang mereka wajibkan kepada hamba, dan mereka haram-haramkan atas Allah apa yang Allah apa yang mereka haram-haramkan atas hamba. Haram atas Allah untuk zalim, wajib bagi Allah untuk adil, wajib bagi Allah untuk mengutus para rasul dan seterusnya. Itu akidah Mu'tazilah. Fama hasuna minal makhluk, sehingga apa yang bagus dari makhluk maka itu bagus dari Khalik. Apa yang jelek pada makhluk jelek pada Khalik. Itu kaidah mereka. Dari itu kemudian mereka wajibkan Allah untuk begini dan begitu, dan Allah mereka larang Allah, mereka haramkan Allah untuk begini dan begitu. Nah, catatan kaki empat. Min asma'ihi subhanahu al-hakim wa min sifatihi al-hikmatu al-hikmatu tatadubanu amru'ini al-awalu ya'udhu ilallahi subhanahu wa ta'ala bimana anahu yuhibuha wa yurruha bahwa subhanahu idha amru bisyai'in kainahu yuhibu wa yurru bila jalikal ma'muri asani ya'udhu ilal-qalfi bimana anahum yafrahu nabiha wala taraddadu nabiha fatrawatu ayatubatuha sa'adatu dunia wal akhirah. Fahadha mimma yakurhu bihi al-abdu al-muti'u wa nasu fi hadaini al-aswaini ala salasati aqsami. Nah, maka di antara nama Allah adalah Al-Hakim, dan di antara sifat Allah adalah hikmah. Dan hikmah Allah itu mengandung dua hal. Dan itu akidah al-sunnah sebagaimana pernah kita baca di ini maqasid syariah. Ada hikmah yang itu kembali atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam apa yang Allah perintahkan terdapat hikmah. Hikmahnya bukan hanya untuk makhluk. Itu bukan keyakinan ahlu sunnah kalau hikmahnya cuma untuk makhluk saja. Namun hikmah dari Allah memerintahkan ini dan itu ada hikmah untuk Allah dan ada hikmah untuk makhluk. Ya, ada hikmah yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali saya terjemahkan dengan untuk. Ada hikmah yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Bermakna yaitu Allah mencintainya dan Allah ridha dengannya. Akan berbuah Allah ridha dengannya. Dan Allah cinta dan mencintainya, menyukainya dan senang dengannya. Maka Allah Subhanahu jika memerintahkan sesuatu maka Allah mencintainya. Wa yarda dan ridha dengan dilakukannya hal yang diperintahkan. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang untuk makhluk. Hikmah untuk makhluk, mereka dengan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, iman, amal soleh, sholat dan yang lain, mereka akan gembira dengannya, mereka akan merasakan kelezatan karenanya. Karena ketaatan akibat Tuhan, saya terjemahkan dengan buah. Maka ketaatan buahnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini adalah satu hal yang menggembirakan seorang hamba yang taat. Dan manusia berkenaan dengan masalah ini, dengan masalah hikmah Allah itu terpecah, terpolarisasi pada tiga sekte atau tiga grup. Nah, الأول الأشائرة ومتكلمة الإثبات من الأصوليين وابن حزم ومن اتبعه من الظاهرين من الظاهرية نفوا ذلك كله. الثاني المعتزلة لم يثبت حكمة تعود إلى الله، بل الحكمة عندهم تعود إلى المخلوق، وهي نفعهم والإحسان إليهم، فهي تعويض وهي تعويض للمكلفين، إذ عندهم لا تقوم بذاته تعالى صفة ولا فعل. الثاني وهدى الله أهل السنة إلى الحق فأثبتوا الأصلين، ومسألة الحكمة والتعليل قد بسط أهل العلم فيها بأكثر من هذا، وإنما هذه إشارة فسرنا بها مراد ابن أبي العز وبالله التوفيق. نعم tentang sikap manusia, sikap kaum muslimin tentang hikmah Allah ada tiga sekte. Yang pertama Asy'ariyah, wal mutakallimatul itsbat, dan ulama kalam al-itsbat yang menetapkan hikmah dari kalangan usuliyin, di kalangan para ulama usul fikih. Ibnu Hazm dan Zahiriyah yang mengikuti Ibnu Hazm mengingkari adalah hikmah pada Allah. Dan di sini Asy'ariyah itu kontradiktif. Mereka di pembahasan akidah mereka mengingkari adanya hikmah pada penciptaan dan pada pensyariatan. Menurut akidah Asy'ariyah, Allah itu kalau memerintahkan cuma suka-suka. Suka-suka, enggak ada hikmahnya. Allah mau saja, pingin kayak gini. Pingin begini, pingin bikin Fir'aun, pingin bikin Abu Lahab, itu bukan karena pingin bikin iblis, setan, bukan karena ada hikmah tertentu. Cuma suka-suka saja. Suka-suka saja. Mereka mengkali hikmah ketika mereka bahas akidah. Dan ketika mereka ulama-ulama Asy'ariyah ini nulis di buku usul fikih, kemudian masuk di bab qiyas, ya, maka mereka menetapkan illah pada tasyri'. Diperintahkannya ini, illahnya begini. Padahal illah itu hikmah. Hikmah dalam apa yang Allah syariatkan. Yang konsisten Ibnu Hazm ketika dia mengatakan Allah itu perbuatannya suka-suka, ya, perbuatannya suka-suka, tidak ada hikmahnya, maka nanti di pas usul fikih menolak qiyas. Tidak ada ilah-ilahan, tidak ada ilah. Karena ilah itu derivat dari penetapan adanya hikmah dalam syariat yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua Mu'tazilah. Maka mereka tidak menetapkan hikmah untuk Allah. Hikmah untuk Allah tidak mereka tetapkan. Hikmah menurut mereka, hikmah dalam pensyariatan, dalam syariat yang Allah tetapkan, semuanya adalah hikmah untuk makhluk. Apa itu hikmahnya? Memberi manfaat pada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Maka hikmah adalah ta'widun lil mukallaf, kompensasi untuk mukallaf. Mukallaf ini mau sholat, maka ada hikmah yang dia dapatkan, kompensasi atas sholat yang dia kerjakan, dan seterusnya. Kenapa tidak ada hikmah yang kembali untuk Allah? Kenapa tidak ada hikmah bagi Allah dalam apa yang Allah perintahkan? It indahum, karena menurut Mu'tazilah, la takumu bidzati ta'ala sifatun wala fi'lun. Tidak ada sifat dan perbuatan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya sifat. Ya, maka tidak ada hikmah ya untuk Allah. Ketika Ahlussunnah menetapkan dan menetapkan Allah itu memiliki sifat, ada sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetapkan ada hikmah bagi Allah. Hikmah bagi Allah adalah Allah ridha karena hamba ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan, Allah senang. Sebagaimana Nabi katakan, Allah senang ketika seorang hamba bertobat, jauh lebih daripada senangnya kalian yang kehilangan tukang kemudian menemukannya. Maka Allah berikan petunjuk pada ahli sunnah untuk mengambil pendapat yang benar dengan mereka menetapkan dua hal, hikmah bagi Allah dan hikmah bagi makhluk. Dan permasalahan tentang hikmah wa ta'lil dan adakah ilah pada perbuatan dan aturan-aturan Allah telah dipanjang lebarkan oleh para ulama bi aktsar min hadza, jauh lebih panjang lebar dari apa yang ada di sini. Apa yang ada di sini cuma sekilas saja, uraian sekilas, uraian singkat, isyarah itu terjemahnya adalah penjelasan singkat. Isyarah dalam bahasa Arab itu terjemahnya dalam bahasa Indonesia bisa isyarat ya, dan bisa menyinggung, bisa penjelasan singkat. Isyarah di sini terjemahnya penjelasan singkat. Wa inama hadhihi isyarat, ini cuma sekedar penjelasan sekilas, penjelasan singkat. Ya, fasal Nabi dengannya kita jelaskan maksud perkataan Ibn Abilis Al-Hanafi wa bilahi taufiq. Karena tadi beliau mengatakan ya, kekeliruan Qadariyah atau Mu'tazilah, mereka tidak menetapkan adanya hikmah bagi Allah. Nah, kauluhu la tabluhuhul awhamu wa la tadrikuhul tudrikuhul afhamu syarhun. Qala Allah ta'ala wa la yuhituna bihi ilman. Qala fi sihahi tawhamat tawahamtu syai'a syai'a dan tuhu fahimtu syai'a ilmatuhu alimtuhu. Nah, kembali ke matan Tahawiyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diraih oleh al-awham, anggapan manusia, tidak bisa dipahami, tidak bisa ditangkap oleh pemahaman manusia. Kenapa? Karena Allah berfirman wala yuhituna bi ilma, ilmu manusia tidak bisa mengetahui Allah secara sempurna. Dalam kitab Kamus Mukhtar Sihah disampaikan tawahamtu syai'a maknanya sangkaan, fahimtu artinya mengetahui. Nah, qawlu syai'i al-qawlu kana wa yatani bidani wahdun wa yahtu bi'ilmun ila al-wahdu ma yurja kaum yudhannu annahu ala sifati sifatin kada, ala sifati kada itu mutaf ilaih, ala sifati kada. Wa al-fahmu huwa ma yuhassilu yuhassilu al-aqlu wa yuhyatu bihi wa Allah ta'ala la ya'lamu kayfa huwa illa huwa subhanahu wa ta'ala. Wa innama ta'rifuhu subhanahu bi sifatin huwa annahu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad. Nah, maka maksud Syekh yaitu At-Tahawi rahimahullah tidak akan yantahi ilaihi, tidak akan berakhir kepada Allah wahmun, anggapan atau sangkaan, dan ilmu manusia tidak bisa meliputi Allah. Ada yang menjelaskan waham adalah ma yurja kaunuhu, sesuatu yang diharapkan keberadaannya. Artinya yudhan disangka annahu ala sifati kada, bahwasannya dia itu sifatnya demikian dan demikian. Sedangkan pemahaman itu adalah apa yang bisa diwujudkan oleh akal dan diketahui secara ihatah oleh akal. Ihatah itu pengetahuan secara sempurna dan detail. ihata itu pengetahuan secara sempurna dan detail. Maka kalau orang lewat di depan rumah ini, maka dia cuma tahu kuluban. Kalau mau ihatah terhadap rumah ini, dia masuk. Oh, nanti dia akan tahu di ruang tengah ada 3 pintu dan seterusnya. Ya, ada jam dinding dan sebagainya. Itu ihatah. Itu ihatah, bukan hanya tahu sekilas. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala la ya'lamu kaifa huwa illa huwa. Dan Allah tidak ada yang tahu bagaimanakah dia kecuali dia sendiri. Sedangkan kita hanya mengenal Allah dengan sifatnya. Misalnya dia adalah Ahadun Somad, Zat yang Esa, tempat tergantung manusia dan seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Dan dikutip ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi surat Al-Hasyr, dialah Allah Zat yang la ilaha illahu al-Malik Kudus, Sang Raja Maha Suci dari segala kekurangan, Assalam yang selamat, bersih dan bebas dari segala cacat, Al-Mu'min Zat yang memberikan rasa aman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan rasa aman, Al-Muhaimin Zat yang menguasai atau menjadi saksi, Al-Aziz yang perkasa, Al-Jabbar yang perkasa, Al-Mutakabbir yang mulia. Maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Allah adalah Zat yang Khalik mencipta, Al-Bari mencipta, Al-Musawwir memberi rupa. Dia memiliki sifat-sifat, nama-nama yang terindah. Bertasbih memuji Allah semua di langit dan di bumi. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian qauluhu qauluhu wala yushbihul anama. Syaku hada radun biqaulihi liqaulil musyabihati alladina yashbahuna khaliqu bil alladina yushabihuna al khaliqa alladina yushabihuna al khaliqa bil makhluqi subhanahu wa ta'ala qala azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walaisal muradu nafi as-sifatu nafi as-sifati nafi as-sifati kama yaqulu ahlul bidah wa min kalamin abi hunayfati abi hanifata rahimahullah fi fikil akbari bari la yashbahu syai'an la yashbihu syai'an syai'an min khalqihi wala yushabbihu wala yushbihuhu yushbihu shay'un min khalqihi thumma qala ba'da dhalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqi ya'lamu la ka'ilmina ka'ilmina wa yaqdiru wa yaqdiru la ka kudratina wa yura la bayara wa yara la karaita ka ru'yatina ru'yatina. Wa la yushbihul anama, dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini ada sanggahan untuk perkataan musabihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan musabihah itu adalah Muqattil bin Sulaiman, kemudian jadi setelah itu Karamiyah mengikut Muhammad bin Karam, dan Rafidah Al-Qudama. Rafidah era terdahulu, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Namun bisa kita katakan sekte ini sudah inqadha, sudah habis, tidak ada yang menganutnya. Mereka lah orang yang menyerupakan Khalik dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Huwa as-sami'ul basir. Dan yang bukanlah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai', mengingkari sifat. sebagaimana perkataan ahli bidah. Mereka menafsirkan laisa kamitsli syai, artinya menolak sifat. Dan di antara perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Akhbar, ya, di sini terdapat pengakuan dari Ibnu Abil Is Al-Hanafi sahnya penisbatan fikih Akbar pada Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, dikutip agak panjang, dua baris setengah, ya, Allah tidak serupa dengan satu pun makhluknya, dan tidak ada satu pun makhluknya serupa dengan Allah. Semakala kemudian Abu Hanifah mengatakan pada dalika setelah itu, sifat Allah sebelumnya adalah menyelisih sifat makhluk. Allah tahu namun tidak sebagaimana kita tahu. Allah mampu namun tidak sebagaimana kita mampu. Allah melihat namun tidak sebagaimana kita melihat. Intaha sekian perkataan perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Nu'aym ibn Hamad, Nu'aym ibn Hamad ini seorang yang kencang dalam masalah bidah, kencang dengan alim bidah, lemah, da'if di bidang hadis. Namun da'if kalau bidang hadis. Maka orang yang kencang, kokoh, itu belum tentu beritanya valid. Belum tentu berita yang dia kutip itu valid dan berkualitas. Mu'ayn bin Hamad kokoh sekali dalam masalah memegang akidah yang benar dan membantah orang-orang yang menyimpang. Dia kokoh dalam masalah ini, namun dia tidak kokoh dalam berita. Namun dia tidak kokoh dalam masalah nukilan berita. Maka bedakan dua kekokohan ini. Kekokohan dalam akidah tidak mengharuskan kokoh dalam berita. Nah, beliau mengatakan dengan perkataan yang banyak dikutip dalam buku-buku akidah tentang masalah tasbih, siapa yang menyerupai Allah dengan salah satu makhluknya, maka dia telah kafir. Siapa mengingkari salah satu sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia kafir. Karena tidak ada dalam apa yang Allah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, tidak pula ditetapkan oleh Rasulnya, tidak ada padanya tasbih serupa dengan makhluk. Ini kita baca catatan lagi. وصوابه ألا يشبه الأنامة لقول الشارح هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق وأما ولا يشبهه الأنام فهذا صحيح لكن لو أرادها الطحاوي لقال الشارح هذا رد لقول النصارى وغيرهم الذين يشبهون المخلوق يشبهون المخلوق بالخالق فيها نفي ما يزعمه النصارى وغيرهم القائلون إن من المخلوقات كعيسى مثلا ما يشابه الله في الألوهية وغير ذلك والعبارة الأولى ولا يشبهه الأنام فيها رد على من يزعم أن الله يشابه خلقه في شيء من خصائصهم فبين العبارتين فرق والله أعلم. يأتي فرس التكال. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Yang benar, Allah tidak serupa dengan makhluk. Alasannya karena perkataan pensyarah. Ini bantahan untuk pendapat musyabihah yang merupakan khalik dengan makhluk. Adapun kalimat tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, maka ini kalimat yang kontennya benar. Akan tetapi seandainya Tuhawi memaksudkannya, niscaya perkataan pensyarah ini adalah sanggahan untuk perkataan Nasrani dan yang lain yang menyerupakan makhluk dengan khaliq. Itfiha, karena dalam kalimat tersebut terdapat peniadaan anggapan Nasrani dan yang lainnya yang mengatakan bahwasanya di antara makhluk semacam Isa misalnya terdapat orang yang serupa dengan Allah dalam uluhiyah dan yang lain. Maka ungkapan atau kalimat yang pertama walaupun sebuah anama tidak serupa dengan makhluk, isinya adalah bantahan pada orang yang punya anggapan kalau Allah serupa dengan makhluknya dalam salah satu sifat khasnya. Maka di antara dua kalimat ini terdapat perbedaan. Wallahu a'lam. Catatan kedua. Kalau muhakkik rahimahullah, istadalla ahlul bid'ah biqaulillah laisa kamitslihi syai'un ala nafsi sifati, haitsu law athbatna ala hadd zamihim lillahi sam'an wa basaran wa wajhan لخالفنا قوله ليس كمثله شيء حيث إن للمخلوقات إن للمخلوق هذه الصفات والله ليس كمثله شيء وهذا الباب الذي فتحه هؤلاء إنما هو مدخل للملاحدة حيث سيقولون ليس لله ذات تحقيقا لهذه النفي لأن المخلوق له ذات بل لا استطاع الزنادقة والغلاة أن يقولوا لا وجود لله تحقيقا لهذا النفس ليس كمثل شيء لكون المخلوق متصفا بالوجود فبهذا يؤلم فساد قول من يقول بهذا بل قوله تعالى وهو السميع البصير بعد هذا النفي ليس كمثل شيء كاف في إبطال قولهم الرديء. Nah, ada bid'ah yaitu Mu'tazilah dan yang lain berdalil dengan laisa kamitsli syai' untuk mengingkari sifat. Haitsulau athbatna mereka mengatakan seandainya kita tetapkan ala hadis zakmi yang demikian anggapan mereka Allah itu mendengar dan melihat serta memiliki wajah la khalafna qaulahu berarti kita menyelisih firman Allah tidak ada laisa kamitsli syai' tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Haitsu inna lil makhluq di mana lil makhluq hadhi sifat kita katakan makhluk punya sifat-sifat ini melihat, mendengar, memiliki wajah padahal tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah maka sanggahannya wa hadzal bab dan pintu yang dibuka oleh mereka-mereka Mu'tazilah ini adalah madkhal pintu masuk bagi orang-orang ateis ini konsekuensinya demikian membuka jalan untuk orang ateis mereka akan mengatakan Allah tidak memiliki zat. Tahqiqan li hadzal nafyi. Tahqiqan di sini terjemah bebasnya adalah sempurna. Tahqiqan li hadzal nafyi supaya peniadaannya betul-betul sempurna. Peniadaan kalau tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Supaya betul-betul maksimal sempurna, ya Allah bukan zat. Karena zat itu sifatnya makhluk. Kan sempurna nanti 100% enggak dalam mengamalkan ayat gitu. Ya, karena li'anal makhluk lahu dzat, karena makhluk punya dzat. Bahkan orang-orang zindik dan orang-orang ekstrem bisa mengatakan la wujuda lillah. Allah itu enggak ada. Alasannya apa? Tahqiqan li hadza nafyi. Supaya sempurna dalam penafian tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan syai' itu punya wujud. Nah, supaya tidak serupa dengan syai', Allah tidak ada. Laisa kamitsli syai' likaunil makhluk, karena makhluk itu kan masih punya sifat ada. Kalau kita katakan Allah itu ada, nanti serupa dengan makhluk. Biar 100% tidak serupa dengan makhluk, Allah tidak ada. Nah, ini lazimnya. Kita katakan ini namanya lazim. Dalam bab bantah-membantah ini namanya lazim. Mereka tidak mengatakan demikian. Mu'tazilah tidak mengatakan Allah tidak ada. As'ariyah yang berdalil pakai ayat ini juga tidak mengatakan Allah itu tidak ada, bukan. Cuma ini lazimnya. Ini konsekuensinya. Setelah itu dipakailah kaidah butlan lazim yaitu ala butlanil malzum. Kalau derivatnya itu batil, berarti pokoknya itu batil. Sehingga kalimat selanjutnya fabihadza yu'lam maka dengan ini diketahui tidak benarnya perkataan orang yang mengatakan perkataan ini fasnilai sakamisli syai itu mengharuskan peniadaan sifat bagi Allah bahkan firman Allah taala wa samiul basir ba'da hadza nafyi setelah penafian kafir sebenarnya sudah cukup untuk membatalkan perkataan mereka yang jelek yang berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.